Untuk selanjutnya, insya Allah, kajian pada hari Kamis tetap ada, namun kita akan membahas kitab yang lain berdasarkan permintaan atau request banyak ikhwah. Tema yang dibahas tentang tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran, mengingat kitab-kitab tafsir itu rata-rata lebih dari satu jilid, Ibnu Katsir saja sampai 4 jilid, belum lagi kitab-kitab tafsir lainnya, maka kita pilihkan satu kitab tafsir yang insya Allah menjadi representasi dari kitab-kitab tafsir yang ada. Kitab tafsir yang dimaksud adalah At-Tafsiru Al-Muyassaru. At-Tafsir Al-Muyassar. Ini kitab tafsir resmi diterbitkan oleh lembaga Kementerian Urusan Wakaf dan Dakwah Mamlakah Arabiyah As-Saudiyah yang langsung diperiksa dan dikawal oleh Fadilatu Syekh Saleh Al-Syekh Habibullahu Ta'ala. Nah, kitab tafsir At-Tafsiru Al-Muyassar, bagi yang belum memiliki silakan, karena sekarang kan zaman Android ya, jadi bisa di download aplikasinya, mungkin ada di Play Store, atau kalau tidak mudah di download di Maktabah Al-Waqfiyah ya. Tinggal diketik saja At-Tafsiru Al-Muyassaru. Jangan Tafsir Al-Muyassar, tapi harus At-Tafsiru Al-Muyassaru. Nanti kalau antum ketiknya Tafsir Al-Muyassar, itu masuk ke tafsiran Mu'tazilah. Ya, jangan. Jadi ketiknya At-Tafsiru Al-Muyassaru. Insya Allah ada di situ Maktabah Waqfiyah. Tinggal di download ya, tinggal diambil. Nah, kalau penampakan kitabnya seperti ini ya, antum lihat penampakan kitabnya seperti ini, persis Al-Quran terbitan Saudi ya, persis, karena penerbitnya sama. Setelah berhasil menerbitkan Mushaf Utsmani ya dengan baik, berikutnya ini tafsirannya ya, ini tafsirnya. Jadi penampakannya sangat-sangat mirip dan cukup elegan ya. Kertasnya juga bagus ya. Kertasnya bagus seperti ini, mengkilat persis seperti mushaf. Nah. Kalau ikhwah yang menginginkan kitab ini persis seperti penampakan di sini, bisa dituliskan, nanti dipesankan ya. Mudah-mudahan bisa dengan mudah kita dapatkan. Kalau tidak, ya sementara bisa mengunduh, kemudian biasalah di fotokopi. Ya. Nah, baik, kalau masih ada waktu, insya Allah bisa kita mulai ya, sekarang juga. Nah, kita akan bahas tafsir ini dari awal surat Al-Fatihah. Ya. Dari awal surat Al-Fatihah. Nah. Pembahasan At-Tafsiru Al-Muyassaru diawali dengan pembahasan tentang Al-Isti'adzah. Ya. Al-Isti'adzah, mengucapkan ta'awudz, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini dalam kitab ini At-Tafsiru Al-Muyassar, قال شرع الله تعالى لكل قارئ للقرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قال سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan bagi tiap-tiap orang yang hendak membaca Al-Qur'anul Azim untuk meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman secara khusus ya, memerintahkan fa idza qara'tal qur'an, apabila engkau hendak membaca Al-Qur'an maka mintalah perlindungan kepada Allah minasyaitonir rajim, dari setan yang terkutuk. Dzalika li'anna al-Qur'anal Karim hidayatun lin-nasi wa syifaa'un lima fis sudur. Yang demikian itu karena Al-Qur'anul Karim adalah petunjuk bagi manusia ya, dan obat bagi segala penyakit yang terdapat di dalam dada atau jiwa. Wasyaitanu sababun sababusyurur wadhalalat. Sedangkan setan itu adalah sebab datangnya berbagai macam kejelekan dan kesesatan. Fa amarallahu subhanahu kulla qari'in lilqur'an an yatahassana bihi subhanahu minasyaitonir rajim wa wasawisihi wa hizbihi. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap yang membaca Al-Qur'an untuk meminta penjagaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan yang terkutuk, dari bisikan-bisikannya dan dari golongannya atau bala tentaranya. Kemudian, ijma'ul ulama'u 'ala anna al-isti'adzata laysat min al-Qur'anil Karim. Para ulama bersepakat bahwa isti'adzah itu tidak termasuk ke dalam bagian dari Al-Qur'anul Karim. Walihada lam tuktab fil masahib, karena itu tidak ditulis dalam mushaf-mushaf. Ya, yang tertulis hanya bismillah terus ya. Nah. Wa mana a'udzu billah astajiru wa atahassanu billahi wahdah. Adapun makna a'udzu billah adalah astajiru, aku meminta perlindungan dan penjagaan kepada Allah saja. A'udzu billah minasyaitan ay min kulli atin mutamarridin minal jinni wal insi, dari setiap ya, yang memiliki sifat sombong, mutamarrid, jahat dari kalangan jin dan manusia. Nah, yusarrifuni an ta'ati rabbi wa tilawati kitabihi, yang dapat memalingkan aku dari ketaatan terhadap Rabbku dan dari membaca kitabnya. Ini makna a'udhu billah minasyaitan. Ya. Adapun kata ar-rajim ay al-matrud min rahmatillah. Kata ar-rajim yang biasa kita artikan dengan terkutuk, ya, maknanya adalah al-matrud min rahmatillah, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi a'udzu billahi minasyaitonir rajim, aku berlindung kepada Allah dari setan. Setan ini bisa dari golongan manusia dan bisa dari golongan jin. Setiap yang memiliki sifat sombong dan jahat. Ya. Yang memalingkan semua orang dari ketaatan kepada Allah dan dari membaca kitab-Nya. Ar-rajim, yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang atau makhluk yang terusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tepat untuk dikatakan apa? Terkutuk. Ya. Nah. Selanjutnya memasuki tafsiran surat Al-Fatihah. Suratul Fatihah. Summiyat hadihi as-surati bil Fatihah li'annahu yuftatahu bihal Qur'anul 'Azim. Surat ini dinamai dengan surat Al-Fatihah karena menjadi pembuka dari Al-Qur'an Al-'Azim. Wa tusamma Al-Mathani. Surat Al-Fatihah juga disebut Al-Mathani, atau sering kita dengar istilah Sab'ul Mathani. Kenapa disebut Al-Mathani? Li'annaha tuqra'u fi kulli raka'atin, karena surat ini selalu dibaca pada setiap rakaat salat. Walaha asma'un akhar. Al-Fatihah memiliki nama-nama yang lain seperti Ummul Quran, induknya Al-Quran. Nah, kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay abtadi'u qira'atal Qur'an bismillah musta'inan bihi. Ketika kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, itu artinya aku memulai bacaan Al-Qur'an ini dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka apa? Musta'inan bihi, meminta pertolongan kepadanya. Meminta pertolongan kepadanya. Nah, dan ini dilakukan dalam setiap kegiatan kita. Ketika kita mengucapkan bismillah, itu artinya ada unsur kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya para ulama mengatakan ya, dalam mengucapkan kalimat bismillah itu mengandung unsur tabarruk, meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala melalui sebuah kegiatan atau pekerjaan yang akan dilakukan. Karena pekerjaan apapun, kegiatan apapun akan menjadi sesuatu yang bermanfaat ketika di dalamnya mengandung keberkahan. Dan sebaliknya, pekerjaan apapun, kegiatan apapun ya, menjadi sesuatu yang sia-sia ketika di dalamnya tidak mengandung keberkahan. Makanya setiap kali melakukan sesuatu, hendaknya mengucapkan bismillah. Apalagi membaca kitab Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.